Mitra bisnis, pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan tarif dasar listrik bagi industri golongan I3 dan I4 yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia mulai Mei nanti. Sementara industri golongan I3 dan I4 yang tidak mencatatkan sahamnya di BEI, tarif listriknya tidak mengalami kenaikan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Saya pikir ini tentu menyebabkan orang tidak pernah mau investasi Indonesia lagi. Karena ini aksi investasi ya. Yang investasinya besar-besar sekali dan perlu jangka panjang, perlu ada kepastian-kepastian harga. Dan kita lu naikkan tiba-tiba aja semaunya. Saya bilang bertahap dong. Mana pernah tiba-tiba yang naik 64% gitu. Dan semua naik. Bagaimana ini bisa bersaingan dengan barang-barang berikut sekarang. Jadi ini tandanya kita mendiskarit orang berinvestasi dalam upstream investasi yang sangat kita perlukan. So, kita selama ini investasi kan kita nggak ada, maka itu kita import ya, terus bahan baku, bahan penolong, segala macam itu kan. Kita nggak punya upstream investasi ya. Kan upstream investasi kita baru mulai bikin, dihajar sama yang namanya listrik yang tinggi. Apalagi sekarang ini juga, yang go public malah dihajar dengan listrik dan penambahan pajak. Dan kan orang yang nggak ada, nggak naik, kalau nggak go public. Ini aneh-aneh aja di Indonesia, ini kebijakannya saya nggak ngerti itu. Apa maunya kita ini dalam menentukan investasi kita di Indonesia, ini kebijakan investasi ini kelihatannya jalan sendiri-sendiri aja. Bagaimana ini mau mengharapkan membaik kita? Tapi kan kita sudah nggak bisa apa-apa, karena ini sudah tahun pemilu ya, sudah mau salahkan siapa lagi. Terima nasib aja sementara ini sampai kita perbaiki dalam kalau kita ketemu presiden yang baik. Tapi Pak, bukankah tarif listrik itu memang perlu untuk ada penyesuaian? Ya perlu naik, saya setuju. Tapi naiknya bertahap ya, 2-3 tahun gitu. Yang kedua, cepat layu ganti yang namanya you punya pemakai BBM itu. Jangan you sewa-sewa terus itu yang namanya diesel-diesel pakai BBM itu. Kan you bisa pakai batu bara yang jauh lebih murah. You bisa pakai gas yang jauh lebih murah. You bisa pakai geothermal. Ini nggak pernah you lakukan begitu. Wah, itu kita masih terus pakai BBM. Terus itu aja kita mahal. Saya nggak ngerti jalan pikiran kita itu gimana sih. Maunya apa, ya kan? Jadi tidak ada koordinasi yang benar itu menurut saya. Semua jalan sendiri-sendiri aja. Akhirnya kita membeli barang-barang mahal semua. Yang seharusnya jauh lebih murah kalau pakai batu bara. Tapi sewa-sewa aja lah mesin-mesin diesel untuk bikin. Karena dia agak kurang, jadi sewa aja. Jadi enak aja gitu. Tapi berapa tambahan lo punya investasi, lo punya tambahan biaya lo. Tambah 40 triliun lagi. Ini yang menurut saya nggak benar semuanya. Tapi kita nggak pernah belajar sih. Maaf. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.